Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hatifillah kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Kita lanjutkan masih pada pembahasan bab yang ketiga tentang qada'ul hajah wa adabiha, tentang buang air dan adab-adabnya. Dan sekarang kita masuk pembahasan masalah yang keempat. Al-mas'alatu rabi'atu ma yahrumu fi'luhu 'ala man arada qada' al-hajah. Betul ya, yang keempat. Nah. Al-mas'alatu rabi'atu, masalah yang keempat. Ma yahrumu fi'luhu, perkara-perkara yang haram dilakukan. Alaman arada qadha al-hajah, bagi orang yang hendak buang air. Masalah yang keempat adalah tentang perkara-perkara yang haram dilakukan. Perkara-perkara yang haram dikerjakan oleh orang yang hendak buang air. Ada beberapa perkara yang haram dilakukan oleh orang yang buang air, baik itu buang air besar maupun buang air kecil. Ada adab-adab yang wajib untuk dikerjakan, ada adab-adab yang makruh dikerjakan, ada adab-adab yang sunnah untuk dikerjakan, dan ada adab-adab yang haram untuk dikerjakan oleh orang yang buang air. Yahrumul baulu fil ma'ir raqid, haram buang air kecil di air yang ar-raqid, yang diam. Ar-raqid yang diam maksudnya adalah alladzi la yajri, yang tidak mengalir. Haram buang air kecil pada air yang diam, yang tidak mengalir. Li hadithi Jabir ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha anil bauli fil ma'ir raqid. Karena hadis Jabir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha, bahwasanya beliau melarang, anil bauli, buang air kecil, fil ma'ir raqid, pada air yang diam, yang tidak mengalir. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, diriwayatkan juga oleh Al-Imam Bukhari. Di sini jelaskan ar-raqid wasakinul ladzi la yajri. Ar-raqid, air yang ar-raqid itu adalah air yang as-sakinu, yang tenang, yang diam, alladzi la yajri, yang tidak mengalir. Ini yang pertama dibawakan dalam kitab ini. Di antara perkara yang haram dilakukan oleh orang yang buang air adalah buang air kecil pada air yang tidak mengalir. Buang air kecil pada air yang diam, yang tidak mengalir. Itu dilarang dan hukumnya adalah haram. Yang menunjukkan tentang haramnya adalah karena Nabi SAW melarang. Naha anil baul, beliau melarang buang air kecil. Bil ma'ir raqid, pada air yang diam, yang tidak mengalir. Nah, larangan ini adalah menunjukkan tentang haramnya. Sebagaimana al-aslu fin nahi litahrim, asal larangan itu adalah untuk pengharaman. Asal larangan itu adalah untuk hukum haram. Larangan itu menuntut tentang haramnya, al-manhi anhu, yang dilarang. Nah, yang dilarang di sini adalah al-baul fil ma'ir raqid, pada air yang diam, yang tidak mengalir. Haramnya buang air kecil yang diam, yang tidak mengalir ini adalah pada air yang itu air yang itu dimanfaatkan oleh manusia. Kalau air yang memang itu adalah tempat buang air, ya tidak dilarang. Seperti ada kolam yang memang itu dibuat untuk tempat buang air. Di situ ada airnya. Airnya diam, tidak mengalir. Tapi itu memang tempat buang air. Maka itu tidak dilarang. Tapi air yang tidak mengalir, yang itu digunakan, dimanfaatkan oleh manusia. Apalagi kalau air itu digunakan untuk bersuci. Apakah itu untuk wudu atau itu untuk mandi? Baik air itu mengalami perubahan salah satu dari tiga sifatnya, bau, warna, atau rasa, atau tidak mengalami perubahan, bahwa itu adalah dilarang. Dilarangnya itu bukan karena berubah bau, warna, atau rasa dari air tersebut. Bukan karena sifat air itu berubah oleh najis. Tapi dilarangnya itu adalah karena air itu tidak mengalir. Ini air yang digunakan oleh manusia, yang dimanfaatkan oleh manusia. Apakah untuk bersuci atau yang lain. Ilahnya itu jelas. Alasannya itu jelas. Karena itu akan memadorotkan orang lain, itu akan mengganggu, menyakiti, memadorotkan orang lain. Nabi SAW dalam hadisnya menyatakan, la dharar wala dirar. La dharar wala dirar, itu artinya tidak boleh melakukan sesuatu yang itu memadorotkan, merugikan, membahayakan kepada orang lain. Baik itu disengaja atau tidak disengaja. Kemudian hukum itu adalah tergantung dengan ilahnya. Al-hukmu da'irun ma'illatihi wa hiyallati qad awjabat li syar'iyatihi. Hukum itu berlaku bersama ilahnya. Karena ada ilahnya, ada alasannya, ada sebabnya. Ilah itu adalah yang mewajibkan, disyariatkannya hukum itu. Ada ilah, ada hukum. Tidak ada ilah, tidak ada hukum. Dilarang buang air kecil pada air yang diam, yang tidak mengalir. Ini mafhumnya, artinya adalah boleh buang air kecil pada air yang mengalir. Seperti di sungai yang mengalir, atau di yang tempat-tempat lain yang airnya itu mengalir, itu boleh, tidak dilarang. Ya. Buang air di air yang mengalir itu diperbolehkan. Walaupun sebagian ulama seperti disebutkan dalam kitab Tawdilul Ahkam, yang afdol, yang baik dihindari. Walaupun air mengalir, tidak buang air padanya. Ya. Yang afdol menghindari hal itu, tidak melakukan. Itu dijelaskan oleh para ulama. Kalau buang air di tempat, air yang digunakan untuk mandi, digunakan untuk wudu, itu disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dari hadis Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "La yabulanna ahadukum fi mustahimihi thumma yatawaddau fihi. Fa inna 'amatal waswasi minhu." Jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian buang air kecil di tempat pemandiannya, kemudian dia berwudu di tempat tersebut. Karena sesungguhnya kebanyakan was-was adalah karena itu. Ini hadis lain yang melarang buang air kecil di tempat air, kemudian berwudu dari air tersebut. Kemudian berikutnya, wala yumsiku dzakarahu biyaminihi wa huwa yabul wala yastanji biha, dan tidak boleh memegang kemaluannya dengan tangan kanan dalam keadaan buang air kecil. Wala yastanji biha, dan tidak boleh beristinja biha dengan tangan kanan. Tidak boleh memegang kemaluan dengan tangan kanan dalam keadaan buang air kecil. Ini larangan berikutnya dan keharaman berikutnya. Dilarang, tidak diperbolehkan memegang kemaluan dengan tangan kanan ketika buang air kecil. Ketika sedang buang air kecil, itu enggak boleh memegang atau menyentuh kemaluan dengan tangan kanan. Ya. Dilarangnya itu adalah dengan tangan kanan. Kalau dengan tangan kiri boleh. Memegang kemaluan dengan tangan kanan ketika sedang buang air kecil, itu dilarang. Dan juga dilarang beristinja biha dengan tangan kanan. Setelah selesai buang air besar atau buang air kecil, kemudian membersihkan kotoran dari kubul atau dubur dengan menggunakan tangan kanan, itu haram. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, "Idza bala ahadukum fala ya'khudhanna dzakarahu biyaminihi wala yastanjia biyaminihi." Karena sabda Nabi SAW, apabila salah seorang di antara kalian buang air kecil, maka jangan sekali-kali memegang kemaluannya dengan tangan kanannya. Dan jangan beristinja dengan tangan kanannya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Larangan ini adalah untuk pria dan wanita. Pria dan wanita, laki-laki dan perempuan, sama. Dilarang memegang kemaluan dengan tangan kanannya ketika sedang buang air kecil. Dan juga diharamkan beristinja dengan tangan kanan. Dijelaskan oleh para ulama, di antara illahnya, alasannya adalah untuk menjaga kebersihan bagi tangan kanan, menjaga kemuliaan tangan kanan. Jadi diingat-ingat, jangan sampai lupa. Ketika sedang buang air kecil, jangan memegang kemaluannya dengan tangan kanannya. Kalau keadaan menuntut memegang kemaluan ketika sedang buang air kecil, dengan tangan kiri, ya, jangan dengan tangan kanan. Demikian juga setelah selesai buang air, haram hukumnya beristinja menggunakan tangan kanan. Istinja wajib dengan menggunakan tangan kiri. Sebaliknya dengan makan dan minum. Makan dan minum haram menggunakan tangan kiri, wajib dengan tangan kanan. Beristinja wajib dengan tangan kiri. Haram beristinja dengan tangan kanan. Tentang larangan memegang kemaluan dengan tangan kanan ketika sedang buang air kecil, nas hadisnya adalah melarang, dan larangannya itu ditekankan dalam hadis yang lain. Rasulullah bersabda dalam hadis Abu Qatadah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, wala yamassanna ahadukum dzakarahu biyaminihi wa huwa yabul. Jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian menyentuh kemaluannya dengan tangan kanan, wa huwa yabul, dalam keadaan buang air kecil. Sebagian ulama ada yang menyatakan larangannya itu larangan makruh. Sebagian ulama menyatakan larangannya itu larangan haram. Makruh atau haram, dua-duanya adalah perkara yang dilarang. Dan perkara yang dilarang itu adalah supaya tidak dikerjakan, supaya ditinggalkan. Wa yahrumu alaihi al-baulu awil ghaitu fit tariqi aw fi dhilli aw fil hada'iqil 'amati aw tahta syajaratin. Dan haram baginya, haram bagi orang yang buang air kecil atau buang air besar di jalan atau di tempat berteduh atau di kebun-kebun umum, aw tahta syajaratin, atau di bawah pohon, atau tahta syajaratin musmiratin atau mawaridil miyah, atau di bawah pohon yang musmirah yang berbuah, atau mawaridil miyah, atau sumber-sumber air. Ini tempat-tempat yang diharamkan untuk buang air, baik itu buang air besar atau buang air kecil, di jalan, di tempat berteduh, kebun-kebun umum, di bawah pohon yang berbuah, atau di tempat-tempat atau di sumber-sumber air. Lima rawa mu'adun qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hadis yang diriwayatkan oleh Mu'ad, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ittaqul mala'ina thalathah. Takutlah kalian dari tiga tempat laknat. Al-baraz fil mawarid, yaitu yang pertama, buang air besar di sumber-sumber air. Wa qari'ati tariq, buang air di tengah jalan. Wadhilli, dan buang air di tempat berteduh. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa isnadu hasan. Hadis riwayatkanlah Abu Dawud dan Ibnu Majah. Ittaqul malaina, takutlah kalian, takutlah kalian, jauhi oleh kalian al-mala'in, tempat-tempat laknat. Al-mala'in maknanya adalah allati takunu sababan fi la'ni fa'iliha. Al-mala'in yaitu tempat sebagai sebab adanya laknat bagi pelakunya. Tempat yang menjadi sebab laknat bagi pelakunya, bagi yang melakukan. Buang air di tempat air itu, di sumber air. Sumber-sumber air, apa itu mata air atau yang lainnya, yang manusia itu biasa menggunakan air tersebut. Kemudian orang buang air di tempat tersebut. Maka ini menjadi tempat sebab laknat bagi orang yang buang air. Orang yang mau menggunakan air tersebut, mau ngambil air tersebut di tempat-tempat tersebut, kemudian mendapati ada kotoran, dia tersakiti. Mau ngambil air, kemudian dia mencium bau kotoran manusia, atau menginjak atau menyentuh kotoran manusia, atau melihat airnya ternyata ada kotoran manusia padanya, maka dia tentunya sebagai manusia langsung marah, tersakiti. Kadang spontan muncul ucapan laknat, doa kejelekan kepada orang yang buang air. Entah siapa yang buang air di tempat tersebut, kemudian orang yang mau menggunakan air itu melaknat, mendoakan kejelekan, melaknat, mengutuk, bahasa Jawanya itu nyepatani, ya. Dan itu berbahaya, ya. Itu berbahaya. Doanya orang yang terzalimi dengan Allah itu enggak ada penghalang. Ittaqu da'watal madzlum, takutlah kalian dari doanya orang yang terzalimi. Fa innaha, maka sesungguhnya doanya orang terzalimi itu enggak ada hijab. Tidak ada penghalang. Bainahu wa bainallahi, antara dia dan antara Allah, artinya terkabul doanya. Terkabul. Kemudian di tengah jalan, ya, orang yang lewat tersakiti, terkotori, terganggu. Demikian juga di tempat bernaung, tempat biasa orang itu berteduh di tempat tersebut, kemudian buang air di tempat tersebut. Ya. Orang yang mau berteduh mendapati tempatnya itu ada kotoran manusia, maka dia akan melaknat. Karena itu Nabi SAW menyatakan ittaqul mala'ina tsalatsa. Takutlah kalian dari tiga tempat yang menyebabkan laknat. Kadang ada orang yang orang atau anak-anak yang akhlaknya tidak baik, akhlaknya tercela. Sengaja begitu loh. Buang air sengaja di jalan. Ingin untuk mengganggu orang, menyakiti orang. Kadang dia ngelihat ketika ada orang yang terganggu malah tertawa, senang gitu loh. Enggak mikir, padahal yang lewat itu yang terganggu, dia merasa tersakiti, marah, kemudian mengucapkan doa laknat, kutukan. Ini sengaja yang melakukan itu tertawa, padahal didoakan kejelekan, dikutuk, dilaknat, tertawa. Tidak takut terhadap doanya. Dia yang terzalimi. Ini akhlak yang tercela. Kadang ada orang-orang yang seperti itu. Sengaja memang ingin mengganggu, menyakiti. Tahu ini ada sumber air, biasa orang itu ngambil air tempat itu. Dia ingin mengganggu orang, ingin menyakiti orang, buang air di situ. Memilih tempat itu karena ingin menyakiti orang lain. Tahu tempat itu tempat berteduh, tempat orang berteduh kalau panas, tempat orang nunggu kendaraan atau yang lainnya. Buang air di tempat itu agar orang lain tersakiti. Ini akhlak yang sangat tercela yang seperti itu. Wali hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ittaqul la'inain qalu wa mal la'inan ya Rasulullah qala alladhi yatakhalla fi tariqin nasi aw fi dhillihim. Dan karena hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqul la'inain, takutlah kalian dari dua yang menyebabkan laknat. Qalu, mereka bertanya, wa mal la'inani ya Rasulullah, apa dua laknat, dua yang menyebabkan laknat wahai Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, alladhi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim, yaitu orang yang buang air di jalan manusia atau di tempat mereka berteduh. Rawahu Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk takut, ya, takut menghindari al-la'inan, dua yang melaknat. Al-la'inan, dua yang melaknat. Maksudnya adalah dua tempat yang menyebabkan laknat bagi pelakunya. Kemudian ditanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa dua yang menyebabkan laknat? Rasul menjawab, yang pertama adalah orang yang buang air di jalannya manusia. Yang kedua, orang yang buang air di tempat berteduhnya manusia. Ini tempat yang menyebabkan laknat. Dan di tempat-tempat selain yang disebutkan di sini, kalau itu mengganggu, menyakiti manusia, juga dilarang, ya. Dan diharamkan buang air di tempat-tempat tersebut. Nah, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, fakullu makanin yantafi'un nas bihi, semua tempat yang manusia mengambil manfaat atau memanfaatkan tempat tersebut, ya, itu dilarang, diharamkan buang air di tempat tersebut. Yambaghi alla tuqadha fihi al-hajah, supaya tidak buang air di tempat tersebut. Apakah itu jalan, apa itu tempat berteduh, atau yang lainnya. Kullu makanin yantafi'un nas bihi, semua tempat yang manusia mengambil manfaat di tempat tersebut. Nah, kama yahrumu alaihi qira'atul Qur'an, sebagaimana haram bagi orang yang buang air membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ketika sedang buang air, baik buang air kecil maupun buang air besar, itu hukumnya haram. Jangan sampai ngafal Quran ketika sedang buang air. Nyanyi-nyanyi juga enggak boleh, haram. Membaca Al-Quran juga haram. Wa yahrumu alaihi al-istijmar bir-rawthi awil 'azmi aw bit-ta'amil muhtaram. Dan haram bagi orang yang buang air beristijmar dengan kotoran hewan atau dengan tulang atau dengan makanan yang dimuliakan. Haram istijmar, yaitu beristinja, membersihkan kotoran setelah buang air. Kalau istinja dengan air, kalau istijmar dengan selain air, batu, kertas, kayu, dan yang lainnya. Nah, menggunakan kotoran hewan itu haram. Kotoran hewan itu jangan digambarkan kotoran hewan yang basah, bukan. Kotoran hewan yang kering, ya. Kotoran hewan yang kering, yang sudah mengeras seperti batu. Kotoran hewan yang halal dimakan itu tidak najis. Tidak najis, tapi digunakan untuk beristinja, membersihkan kotoran setelah buang air, itu enggak boleh. Bukan karena najisnya, tapi karena dilarang. Seperti kotoran sapi, kotoran kerbau, kotoran kambing, kotoran ayam, itu enggak najis. Kotor, bau, tapi tidak najis. Sehingga kalau terkena pakaian untuk sholat, sholat tidak batal. Tapi kalau digunakan untuk buang, apa, untuk istinja, untuk istijmar, itu haram, enggak boleh. Atau dengan tulang, ya, meskipun tulang itu suci, ya, tapi dilarang. Atau dengan makanan yang dimuliakan, ya, buang istijmar dengan menggunakan makanan yang dimuliakan, menggunakan roti kering umpamanya, enggak boleh. Itu makanan. Makanan itu enggak boleh dihinakan. Ya. Digunakan untuk beristinja enggak boleh. Ya. Walaupun itu kering, keras seperti batu, dan bisa untuk membersihkan, enggak boleh. Itu haram. Li hadits Jabir radhiyallahu anhu, nah Nabi sallallahu alaihi wasallam ayatamassaha bi azmin au bi ba'rin. Karena hadits Jabir radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melarang beristinja, itu membersihkan kotoran setelah buang air, bi azmin, dengan tulang, au bi ba'rin, atau dengan kotoran hewan. Ba'r itu adalah kotoran atau tahi hewan. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Tentang haramnya membaca Al-Quran, haramnya membaca Al-Quran ketika buang air, itu di bawah hadisnya itu. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ketika Nabi SAW sedang buang air, kemudian fasallama alaih, ada orang yang lewat kemudian mengucapkan salam pada Nabi. Falam yaruda alaih, maka Nabi SAW tidak menjawabnya. Menjawab salam itu hukumnya adalah wajib. Menjawab salam itu hukumnya wajib. Dan menjawab salam itu adalah fardu ain. Kalau yang diberi salam itu satu orang, ya, mengucapkan salam hukumnya sunnah. Ya. Kalau banyak orang sunnahnya sunnah kifayah. Menjawab salam hukumnya wajib. Kalau perorangan, orang mengucapkan salam kepada seorang, maka fardu ain bagi dia untuk menjawab. Kalau banyak orang fardu kifayah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu sedang sendirian buang air. Kemudian ada orang lewat mengucapkan salam kepada Nabi. Nabi SAW tidak menjawab, padahal itu fardu ain, wajib. Tapi Nabi tinggalkan kewajiban itu karena ada penghalang yang menghalangi untuk dilakukan kewajiban, yaitu karena sedang buang air. Itu menunjukkan haramnya menjawab salam ketika sedang buang air. Haram menjawab salam ketika buang air. Nah, diharamkan juga selain salam itu membaca Al-Quran, ya, kemudian zikir-zikir, menjawab adzan. Adzan sedang dikumandangkan, orang yang sedang buang air itu enggak boleh menjawabnya, ya, tidak boleh menjawabnya, itu diharamkan. Kemudian zikir-zikir, ya, yang lain, orang habis sholat kemudian dia buang air, nah, sambil buang air zikir ba'da sholat, itu enggak boleh, tidak diperbolehkan, hukumnya adalah haram, ya, diharamkan, ya. Menjawab salam juga diharamkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lain, beliau mengatakan, ya, itu dalam hadis Jabir, anna rajulan marra ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yabul. Ada seorang laki-laki melewati Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau sedang buang air kecil. Fasallama alaihi, orang tersebut mengucapkan salam kepada Nabi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitani ala mithli hadhil halah, kalau kamu melihat saya dalam keadaan seperti ini, fala tusallim alayya, maka janganlah kamu mengucapkan salam pada saya." Apabila kamu melihat saya dalam keadaan seperti ini, yaitu sedang buang air, maka jangan kamu mengucapkan salam pada saya. Fa inna kaidza fa'alta dzalik lam uradda alaik, maka sesungguhnya apabila kamu melakukan hal itu, saya tidak akan menjawab salammu. Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan ini disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani. Ini menunjukkan bahwa ketika orang sedang buang air tidak boleh menjawab salam. Wa yulhaqu bihi, dan digolongkan pada salam itu adalah kullu kalamin fihi dzikrullah, semua ucapan yang mengandung zikir pada Allah, seperti menjawab adzan, menjawab orang bersin sedang buang air, kemudian ada orang bersin di luar baca alhamdulillah, bersin baca alhamdulillah, yang sedang buang air enggak boleh jawab ketika dia sedang buang air. Termasuk juga membaca Al-Quran, ya, itu enggak boleh. Demikian juga yang lainnya. Kemudian yang berikutnya, wa yahrumu qada'ul hajati baina quburil muslimin, dan haram buang air di antara kuburan-kuburannya kaum muslimin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ubali ausatul quburi qadaitu hajati au wasatul suqi, saya tidak peduli di tengah kuburan saya buang hajat saya atau di tengah pasar. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani. Hadis ini menunjukkan tentang haramnya buang air di tengah kuburan, di antara kuburan kaum muslimin, sebagaimana haramnya buang air di tengah pasar. Itu beberapa perkara yang diharamkan untuk dilakukan oleh orang-orang yang buang air, baik itu buang air kecil atau buang air besar. Larangan membersihkan kotoran dengan tulang itu disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, di situ disebutkan beberapa larangan, diantaranya membaca Al-Quran, kemudian juga membersihkan kotoran dengan tulang disebutkan di situ. Fa innahuma, kata Nabi, ini kotoran hewan dan juga tulang, to'amu ikhwanikum, makanannya saudara-saudara kalian. Maksudnya saudara kalian adalah jin. Ya. Kotoran hewan, kenapa dilarang buang air, apa membersihkan kotoran dengan tulang dan juga dengan kotoran hewan? Kata beliau, fala tastanjiru, fala tastanju bihima, fa innahuma ta'amu ikhwanikum. Jangan kalian beristinja dengan kotoran hewan dan dengan tulang, karena sesungguhnya keduanya adalah makanan saudara kalian, yaitu jin. Baik, kita cukupkan sampai di sini dulu. Kita baca pertanyaan. Apa hukum berjualan setelah isya dan bertamu? Hukum bertamu dan berjualan setelah isya. Ya, hukum bertamu dan berjualan setelah isya. Kalau ada keperluan boleh. Kalau tidak ada keperluan makruh. Ya. Tentang larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam at-tahadduts ba'dal isya, bercakap-cakap setelah salat isya, ya. Bertamu kan ngobrol, bercakap-cakap itu. Dijelaskan oleh para ulama, itu hukumnya makruh ketika tidak ada keperluan. Kalau ada keperluan, apalagi untuk belajar, atau musyawarah, dan yang lainnya, kepentingan agama, yang ada keperluan, itu boleh. Nah, kalau tidak ada keperluan, itu makruh, tidak diperbolehkan. Dan yang memprihatinkan digunakan untuk bermaksiat, nonton TV dan yang lainnya, ya. Habis sisa digunakan untuk itu, ya. Ngobrol yang mubah saja, yang mubah loh, itu dilarang, dimakruh. Nah, itu tentunya dengan seizin tuan rumah, ya. Kemudian yang berikutnya. Apakah mata kaki tertutup jubah ketika sujud atau duduk itu tetap isbal? Nah. Mata kaki yang jubah yang menutupi mata kaki, ya. Itu kalau duduk ya tidak, duduk tidur, ya. Itu tidak. Kalau sujud itu ya, kalau asalnya itu isbal, itu isbal, enggak boleh. Tapi kalau asalnya enggak isbal, cuman karena jubahnya besar, ya, bawahnya kalau sujud itu. Nah, seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, diusahakan untuk dijaga jangan isbal, ya. Dijaga, tahu kan? Kain sarung ya dijaga. Kepada siapakah kita meminta ampun dalam lafaz ghufranaka? Kepada penunggu tempat tersebutkah? Atau kepada penunggu WC umum? Ya jelas. Tidak ada lain kepada Allah. Ghufronaka. Waktu itu kan sudah saya jelaskan. Ghufronaka itu adalah lafaz yang mahdhuf. Wujuban maf'ulnya. As'aluka ghufronaka. Kepada Allah enggak ada lain. Kepada selain, minta ampun kepada selain Allah ini syirik. Tidak ada lain kecuali kepada Allah saja. bagaimana hukum menjenguk tetangga yang non muslim dengan dalih sosial. Menjenguk tetangga maksudnya tetangga apa ini? Menjenguk apa ini? Kalau menjenguk sakit, menjenguk tetangga yang sakit, yang itu non muslim, dengan tujuan baik untuk menawarkan Islam agar supaya masuk Islam, boleh. Dan itu dilakukan oleh Nabi SAW kepada seorang anak Yahudi. Ya, Nabi datang menjenguk, kemudian Nabi tawarkan Islam kepadanya. Ketika ditawarkan Islam, anak ini noleh kepada ayahnya yang ada di dekatnya. Kemudian ayahnya menyatakan, "Ati Abul Qasim." Taati Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Kemudian anak ini mengucapkan syahadat, dua kalimat syahadat, kemudian meninggal dunia. Nabi menyatakan, "Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar." Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka. Kemudian Nabi keluar menyatakan, "Shallu ala sahibikum." Salatilah teman kalian. Nabi menjenguk Yahudi yang sedang sakit untuk menawarkan Islam padanya. Nah, kalau karena ada kepentingan, ya itu boleh. Maksudnya bukan karena sakit, itu boleh. Dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau menyatakan boleh ziarah ke tempatnya non muslim, ya, baik di saat hidup atau sudah mati, itu boleh. Saat mati bagaimana? Ziarah kuburnya orang kafir, itu boleh. Tapi enggak boleh mendoakan. Tidak boleh mendoakan, enggak boleh memintakan ampun, menghabarkan neraka, itu yang disyariatkan. Tapi boleh. Nabi minta izin kepada Allah untuk memintakan ampun ibunya, tidak diizinkan. Nabi menangis. Kemudian Nabi minta izin untuk ziarah kuburnya, kubur ibunya, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh. Al-Imam An-Nawawi menjelaskan, ya. Menziarah pada orang non muslim, baik itu masih hidup atau sudah meninggal, itu boleh. Yang penting bukan untuk dalam rangka wala, loyal kepadanya, karena itu tetangga. Bahkan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin di Syarhul Mumti, beliau membolehkan mendatangi undangan non muslim yang hajatan, ya. Tapi tidak wajib. Ketika beliau membahas tentang wajibnya datang kepada walimah orang Islam, ya, kemudian beliau melebar membahas tentang bagaimana kalau ada tetangga non muslim punya hajatan, boleh mendatangi undangan, kalau itu tidak untuk syiar agama. Tapi kalau undangan walimahnya, resepsinya di gereja, haram, enggak boleh. Tapi kalau di rumah dan di situ syarat-syarat mendatang undangan itu terpenuhi, boleh. Itu dijelaskan oleh beliau di Syarhul Mumti juga ada, di Fathul Jalali Walikrom juga ada. Jadi boleh, apalagi kalau ada yang mungkin punya saudara, ya, punya saudara yang non muslim, boleh. Yang penting niat tujuannya baik, dan tidak apa menjaga, tidak apa untuk syiar agama mereka, tidak loyal, tapi sebatas sebagai hubungan manusia yang seperti tadi disebutkan sosial, boleh. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.